semangge ubi kalau mateng meretengenye. Dek abang mau bicara bumi dan langit jadi saksinya. Kalau bener-bener abang bicara keluar dari hatinya, ayo tentu terima kalau abang mau berteman aja. Pakai tepak pok mangga jatuh angin tiup dari utara. Nyok kita pulang bareng kita bilang ame, penyak dan babe. Emang manis mangga ubi kalau mateng meretengenye. Dek abang mau bicara bumi dan langit jadi saksinya.